الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، قوم مسلمين yang saya hormati, kita sudah masuk pada hadis yang ketiga dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, yaitu hadis tentang bunyal Islamu ala khamsin, bahwa Islam dibangun di atas lima perkara. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa makna dibangun di atas lima perkara artinya tanpa pondasi ini, tanpa lima perkara ini, Islam akan runtuh. Keislaman seseorang akan hilang. Sedangkan perintah-perintah lainnya adalah yang menyempurnakan bangunan tersebut, yang melengkapi dan memperindah bangunan keislaman seseorang. Adapun lima tadi adalah pondasinya. Kemudian dibahas yang pertama tentang syahadat la ilaha illallah, yang ternyata tidak hanya sekedar lisan, ikrar di lidah, tetapi lebih dari itu. Karena hadis-hadis yang menerangkan tentang dibangunnya Islam di atas lima perkara, ini banyak lafad-lafadnya. Dan lafad yang satu dengan lafad yang lain saling melengkapi. Ada lafad yang menyebutkan dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Sedangkan dalam lafad lain disebutkan dibangun di atas lima perkara, yaitu yang pertama, mengesakan Allah. Bukan disebut la ilaha illallahnya, tapi disebut langsung maknanya, yaitu mengesakan Allah. Dalam lafad lain disebutkan yang pertama adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, yang namanya syahadat la ilaha illallah adalah harus dipahami maknanya mengesakan Allah dalam ibadah, dan seluruh ibadahnya harus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan harus pula diyakini dalam hati sebagai iman. Iman kepada Allah dan iman kepada Rasulnya. Dan kemudian yang kedua adalah salat. Dan disebutkan oleh para ulama bahwa salat ini merupakan tonggak, merupakan tiangnya agama. Dan tidaklah seorang meninggalkan salat kecuali dia akan kufur, akan jatuh ke dalam kekufuran. Telah kita baca ucapan-ucapan para ulama, di antaranya yang akan kita baca sekarang lanjutannya adalah ucapan Abdullah ibn Syaqiq. Dia mengatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر غير الصلاة أو غير الصلاة. Kata Abdullah bin Syaqiq rahimahullah, bahwasanya para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka tidak melihat ada amalan-amalan yang kalau ditinggalkan jadi kufur selain salat. Artinya mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Demikian disebutkan dalam riwayat Tirmidzi. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga Ayyub Sakhtiyani rahimahullah, dia juga menyatakan, tarkus salati kufrun la yakhtalifu fih, meninggalkan salat adalah kufur dan tidak ada perselisihan dalam masalah ini. Artinya sepakat para ulama bahwa meninggalkan salat adalah kufur. Ikhwani fillah a'azzakumullah, memang demikian kenyataannya. Tidak berselisih para ulama bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kufur. Hanya saja nanti berselisihnya adalah apakah kufurnya kufur amali atau kufur yang keluar dari agama. Tetapi sepakat mereka semuanya bahwa meninggalkan salat adalah perbuatan kufur, perbuatan kekafiran. Wa dhahaba ila hadzal qaul jama'atun minas salaf. Dan berpendapat seperti ini, bahwa orang yang meninggalkan salat adalah kafir, sekelompok jamaah dari kalangan salafus salih dan juga para ulama dari kalangan khalaf. Ini para ulama yang dulu dan para ulama yang sekarang. Dan ini pun pendapatnya Imam Ibn Mubarak, Imam Ahmad, dan Imam Ishaq Ibn Rahuya. Wa haka Ishaq alaih ijma'u ahli al-ilmi, bahwa bahkan Ishaq rahimahullah menukilkan ijma', kesepakatan para ulama, para ahli al-ilmi, bahwa mereka sepakat orang yang meninggalkan salat adalah kufur. Wa qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, berkata Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, bahwa pendapat tersebut adalah qawlu jumhur, pendapat kebanyakan para ulama ahli al-hadith. Jumhur ahlul hadis berpendapat bahwa orang meninggalkan salat adalah kufur. Wa dhahaba ta'ifatun minhum ila anna man taraka shay'an min arkanil islam al-khams 'amdan annahu kafir. Bahkan disebutkan oleh sekelompok dari para ulama bahwasanya meninggalkan sesuatu dari rukun-rukun Islam yang lima dengan sengaja, maka dia kafir. Yani bukan hanya salat, tetapi rukun iman yang lima ini, syahadatnya, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, kalau ditinggalkan dengan sengaja, amdan, annahu kafir, maka dia akan jatuh ke dalam kekafiran. Wa rawa dzalika an Sa'id ibn Jubair. Diriwayatkan, dinukilkan pendapat seperti ini dari Sa'id ibn Jubair rahimahullah. Dan juga dinukilkan dari Nafi' wal Hakam. وهو رواية عن الإمام أحمد. Dan ini salah satu dari pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. اختارها طائفة من أصحابه. Salah satu pendapat Imam Ahmad yang dipilih oleh ashabuhu, yang dipilih oleh para ulama dari madhabnya, dari madhabnya Imam Ahmad, dari madhab Hambali. Artinya Imam Ahmad pernah berpendapat demikian dan pernah berpendapat lain. Tetapi yang dipilih dan dipegang oleh para ulama dari madhabnya, dari madhab Hambali, adalah pendapat ini. Bahwa yang meninggalkan salah satu dari rukun-rukun Islam dengan sengaja, maka dia telah terjatuh ke dalam kekafiran. Wa huwa qawlu ibn Habib min al-Malikiyah. Dan ini pun pendapat Ibn Habib, seorang ulama dari madhab Malikiyah. Madhabnya Imam Malik. Wa kharraja Ad-Daruqutni wa ghayruhu min hadits Abu Hurairah, dinukilkan oleh Ad-Daruqutni hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-hajju fi kulli 'am, wahai Rasulullah, apakah haji itu setiap tahun? Qala, maka Nabi bersabda, lau qultu na'am la wajaba alaikum walau wajaba alaikum ma ataqtumuhu walau taraktumuhu lakafartum. Jawaban Rasulullah SAW ketika itu adalah kalimat lau qultu na'am. Kalau aku jawab iya, maka niscaya wajib atas kalian untuk haji tiap tahun. Dan kalau diwajibkan atas kalian, niscaya kalian tidak akan mampu. Dan jika kalian meninggalkan kewajiban tersebut dengan sengaja, la kafartum, niscaya kalian akan kafir. Di sini menunjukkan riwayat ini bahwasanya meninggalkan haji dengan sengaja kufur. Yani dia mampu tapi dia meninggalkannya dan sudah lewat bersama kita ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya orang-orang yang tidak mau haji dalam keadaan dia mampu, maka dia dianggap seperti ahlul kitab dan ditarik jizyah. Ini seperti orang-orang kafir. Mereka yabqa ala kitabiyatihim atau yabqa ala kitabiyatihi. Dia tetap dalam keadaan kitabiyah. Yani ahlul kitab seperti Yahudi dan Nasrani. Ikhwanul bidin a'azakumullah. Riwayat ini ada kelemahan. Dikeluarkan oleh Imam Daruqutni dengan sanad yang lemah. Di sana ada Abu Hisham Rifa'i yang dikatakan tentangnya dalam takrib laisa biqawi, dia tidak kuat. Dan Imam Bukhari menyatakan ra'aituhum mujma'ina 'ala dha'fihi, yakni para ulama sepakat menganggap dia lemah. Tetapi hadis ini diriwayatkan dengan jalan-jalan lain yang sahih. Maka kesimpulan dari muhaqqiq adalah wabil jumlati fal hadis sahih bi syawahidihi. Hadis ini sahih dengan pendukung-pendukungnya, dengan syawahid-syawahidnya. Wallahu taala a'lam. Ikhwani fillah na'azakumullah. Seseorang yang meninggalkan rukun dari rukun-rukun Islam, pondasi dari pondasi-pondasi keislaman dengan sengaja, amdan, berarti orang ini dalam keadaan sengaja menentang pondasinya Islam, prinsipnya Islam, dasarnya dari keislaman. Maka wajarlah kalau dia terancam kekufuran, terancam kekafiran. Wa kharraja al-Lalikai min tariqi mu'ammal qal. Dan dikeluarkan pula oleh Imam al-Lalikai dari jalan mu'ammal, dia mengatakan haddatsana Hammad ibn Yazid. Dia menyatakan, menyampaikan kepadaku Hammad ibn Yazid ibn Amr ibn Malik al-Bakri dari Abil Jauza dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Wala ahsibuhu illa rafa'ahu, dan aku tidak mengira kecuali beliau memarfukkannya. Ini memarfukkannya kepada Nabi, mengatasnamakannya dengan Rasulullah SAW. Dia menyatakan urul Islam wa qawa'iduddin salasa alaihinna ususul Islam, urat-uratnya Islam, sendi-sendinya, kaidah-kaidahnya, tonggak-tonggaknya Islam, itu tiga perkara yang keislaman tegak di atasnya, yaitu syahadat la ilaha illallah dan salat dan puasa Ramadan. Man taraka minhunna wahida fahuwa biha kafir. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia kafir. Wa tajidu katsiral mali lam yahujj. Dan kau lihat kalau ada seseorang dalam keadaan banyak hartanya tapi dia tidak haji, fala yazal bidzalika kafiran. Maka dia tetap dalam keadaan kafir. Ini belum masuk Islam kalau tidak mau haji. Wala yahillu damuh, dan masih tidak halal darahnya. Wa tajid katsiral mali fala yuzakki. Dan kau lihat seseorang tersebut banyak hartanya, melampaui nisab, sudah melebihi nisabnya, sudah lewat satu haul tapi tidak mau zakat, maka dia kafir. Wala yazalu bidzalika kafiran, maka dia tetap dalam keadaan kafir. Wala yahil damuhu, dan tidak halal darahnya. Demikian disebutkan wallahu alam, dikatakan kafir tapi tidak halal darahnya. Wallahu alam, di sini ada iskal dan memang riwayatnya ada kelemahan, dhaif. Sehingga cukup dengan apa yang kita sebutkan sebelumnya dari ucapan-ucapan para ulama dan ucapan-ucapan Rasulullah SAW yang marfu' kepada Nabi dengan riwayat yang sahih, dengan sanad yang sahih, bahwasanya orang yang meninggalkan salat adalah kafir, atau orang yang meninggalkan, atau orang yang dikatakan pembeda antara kesyirikan dengan keislaman dia adalah salatnya. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan lima perkara tadi merupakan perkara-perkara yang sangat inti dalam Islam, sehingga siapa yang meninggalkannya dengan sengaja dia terancam kekufuran. Diriwayatkan oleh Qutaibah Ibn Sa'id dari Hammad Ibn Zaid secara mauquf, secara ringkas, dan diriwayatkan oleh Sa'id Ibn Zaid, saudara dari Hammad Ibn Amr Ibn Malik, dengan sanad yang sama secara marfu'. Waqala, dan di sana dikatakan, man taraka minhunna wahidatan fahuwa billahi kafir. Barang siapa yang meninggalkan dari lima perkara ini, sungguh dia demi Allah kafir. Wala yuqbal minhu sarfun wala adlun. Dan tidak diterima alasan apapun dari dia, dan tidak diterima tebusannya. Yani kalau mau menebus dirinya untuk selamat, tidak akan bisa. Kalaupun dia meminta uzur nanti yaumul qiyamah juga tidak akan diterima. Wa qad halla damuhu wa maluhu, dan telah halal darahnya dan hartanya. Ini berbeda dengan yang tadi. Tadi dikatakan la yahil, di sini faqad halla. Wa qad halla, dan telah halal darahnya dan hartanya. Wallahu alam, riwayat ini pun memiliki kelemahan. Dhaif. Maka cukup dengan riwayat-riwayat yang pertama. Rahimallah Ibn Rajab wa ghafara lahu. Beliau mendoakannya dengan sanadnya, maka beliau tidak salah. Beliau membawakannya dengan sanadnya, maka silakan periksa sendiri sanadnya. Walam yadhkur ma ba'dahu. Tidak sebutkan dalam riwayat tersebut apa yang setelahnya. Wa qad rawa an Umar darbul jizyah. Dan telah diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu untuk mengambil upeti, mengambil jizyah dari orang-orang yang tidak mau haji dalam keadaan dia mampu. Wa qala, dan Umar bin Khattab mengatakan, laisu bi muslimin. Ini yang sudah pernah kita baca, sudah pernah lewat bersama kita dalam kitab ini, bahwasanya Umar bin Khattab menyatakan orang yang sudah mampu untuk haji tapi dia tidak haji, laisu bi muslimin. Mereka bukan muslimin, maka ditarik upeti jizyah selayaknya orang-orang kafir, seperti orang-orang kafir. Wa an Ibn Mas'ud anna tarikuz zakati laisa bi muslim. Dan diriwayatkan dari Ibn Mas'ud juga bahwa orang yang meninggalkan zakat dia bukan muslim. Jadi riwayat yang tiga sekaligus, salat, zakat dan haji, ini kedua-duanya dhaif. Tetapi secara parsialnya satu persatu ada riwayatnya sendiri-sendiri. Tentang salat sangat banyak, sehingga para ulama sepakat dalam hal itu. Dalam masalah haji ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam masalah zakat lebih terkenal, yaitu kasus perang Riddah, perang Murtadin. Siapa yang diperangi? Yang diperangi adalah orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Diperangi oleh Umar bin Khattab dengan para sahabat. Dan terkenal dalam sejarah, dalam tarikh, tertulis perang Murtadin, perang orang melawan orang-orang murtad. Ini jelas menunjukkan bahwa Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah dan para sahabat radhiyallahu alaihim majma'in menganggap orang yang tidak mau membayar zakat dengan sengaja, tidak mau, menolak dengan juhudan, bahwa mereka adalah kafir dan diperangi sebagai orang-orang murtad. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, di sini ditambah lagi ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Anna tarikaz zakah laisa bi muslim. Orang yang meninggalkan zakat maka dia bukan muslim. Wa an Ahmad riwayatun. Dari Imam Ahmad ada satu riwayat. Anna tarkas salah waz zakah khassah kufur duna siyami wal hajj. Adapun pendapat Imam Ahmad, salah satunya beliau berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat dengan zakat saja maka dia kufur, kafir. Adapun meninggalkan puasa dan meninggalkan haji maka tidak kafir. Mengapa demikian? Ada sebagian para ulama yang berpendapat seperti ini, seperti Imam Ahmad ini, yakni hanya dua saja yang disebut, yaitu zakat dan salat. karena ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, Allah kecualikan kalau mereka sudah taubat, wa in tabu wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khullu sabilahum. Kalau mereka taubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkan mereka. Biarkan artinya jangan diperangi. Berarti syaratnya apa? Untuk tidak diperangi, untuk tidak diperangi adalah dalam keadaan dia sudah taubat dari kekafirannya kepada Islam, berarti sudah syahadat. Kemudian sudah membuktikannya dengan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Khallu sabilahum. Maka biarkan mereka. Mereka jangan diperangi, mereka sebagai muslimin. Berarti di sini ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama yang melihat ke ayat ini atau ke zahir dari ayat ini, mereka berpendapat bahwasanya yang meninggalkannya atau yang kalau ditinggalkan kafir adalah salat dengan zakat saja. Dunas siyami wal hajj. Wa qala Ibn Uyainah al-Murji'ah sammu tarkal fara'id dhanban bimanzilati rukubil maharim wa laysa sawa. Kata Ibn Uyainah, orang-orang Murji'ah menamakan orang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban adalah dosa bimanzilati rukubil maharim, sesuai atau sama derajatnya dengan meninggalkan, dengan mengerjakan keharaman-keharaman. Padahal laisa bisawa, padahal tidak sama. Masa disamakan orang yang meninggalkan sholat dengan orang yang mencuri? Sama atau tidak sama? Murji'ah menganggapnya sama. Ini dosa, itu juga dosa. Meninggalkan sholat, dosa. Mencuri, dosa. Maka kata dia, meninggalkan fara'id, kewajiban-kewajiban, rukun-rukun ini, sama hukumnya dengan orang yang mengerjakan keharaman-keharaman seperti mencuri. Padahal syaddan bainahuma. Jauh antara keduanya. Hayhat. Sangat jauh. Beda sekali. Salat dikatakan ruknun min arkanil Islam, yang menunjukkan kalau tidak ada salat ini maka bangunannya akan runtuh, alias kufur. Tetapi orang yang berbuat dosa dengan melanggar perintah, dengan mengerjakan keharaman-keharaman, maka dia terancam dengan dosa, tetapi masih dalam keadaan tahtal masyiah, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik kalau Allah kehendaki. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, pendapat Murji'ah ini keliru. Pendapat Murji'ah ini salah. Mereka menganggap sama tingkatannya, padahal yang satu kufur, yang satu tidak kufur. Wa laysa bisawa. Li'anna rukubal maharim muta'ammidan min ghairi istihlali ma'siyah. Karena orang yang mengerjakan keharaman-keharaman, walaupun sengaja, tapi dia tidak menganggapnya halal, itu maksiat. Mengerjakan sesuatu yang haram, minum khamr, mencuri, berbuat zalim, itu adalah kemaksiatan, walaupun sengaja. Adapun tarkul fara'id min ghairi udrin, au udri jahlin, wala udr, fahuwa kufrun. Adapun meninggalkan faraid, kewajiban-kewajiban seperti salat, puasa, zakat, haji, min ghairi udri jahlin, bukan karena bodoh, bukan karena tidak tahu, tidak ada udur apapun, fahuwa kufrun, maka dia kufur. Yang pertama udru jahlin, yang kedua udur secara mutlak. Artinya, bukan karena udur bodoh. Ada orang yang tidak mengerti, mu'alaf misalnya, cuma masuk Islam, dia kemudian mengerjakan yang satu, tidak mengerjakan yang lain, sampai berbulan-bulan, mungkin setahun, dua tahun, sampai diingatkan, apakah dia kafir atau tidak kafir? Tetap muslim dia. Loh, dia tidak meninggalkan kewajiban, dia tidak mengerjakan kewajiban-kewajibannya, bahkan rukun-rukun Islam. Iya, walaupun. Kenapa? Ada udhur jahil, dia tidak tahu, tidak mengerti, dia mu'alaf, butuh diajari, maka diajari. Setelah diajari, baru dia tahu. Atau udhur secara mutlak, artinya udhur apapun, seperti kalau haji, udhurnya adalah tidak mampu. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran, man istata'a ilaihi sabila. tidak mampu dia berjalan ke sana. Maka dalam hal ini dia memiliki udzur, ma'dzur, punya alasan-alasan yang membolehkan dia untuk tidak haji karena dia tidak mampu. Apakah sakitnya yang parah ataupun karena hartanya tidak mencukupi atau dia ughsya 'alaih, dia tidak sadarkan diri beberapa hari atau mungkin beberapa bulan, karena ada yang kasus demikian, ada yang setahun bahkan dia tidak sholat selama itu. Bagaimana hukumnya? Apakah dia kafir? Dia tidak kafir. Ketika bangun dari pingsannya, ketidaksadarannya, dari komanya, diingatkan, maka dia tinggal taubat dan tidak perlu dia kemudian untuk membayar hutang sholat sekian banyaknya. Karena hadis Aisyah menyatakan, kunna nu'mar biqada'i shaum wa la nu'mar biqada'i shalah. Para wanita diperintahkan untuk mengqada puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqada sholatnya. Dari sini kita mengambil faedah umum, tidak hanya untuk perempuan dan laki-laki, tidak hanya untuk perempuan, yaitu la nu'mar biqada'i shalah. Wanita tidak berpuasa, suruh bayar. Tetapi ketika tidak sholat, apakah suruh membayarnya? Tidak. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, kenapa demikian? Qad fatahu waqtuh, telah lewat waktunya. Salat kalau sudah lewat waktunya dalam keadaan sampai sekian hari sudah lewat waktunya, maka keluar dari waktunya, maka tidak ada lagi kewajiban. Yang ada adalah istighfar, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelalaian dia kalau dia sengaja, dan dia kalau tidak sengaja ma'dzur, mendapatkan udzur dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah a'azakumullah yang mendapatkan udzur. Kalau bukan karena bodoh dan bukan karena udzur-udzur tadi, maka dia telah jatuh ke dalam kekafiran. Wa bayanu dzalika fi amri iblis. Dan penjelasannya pada kejadian iblis la'natullah alaih. Wa ulama'ul yahud, dan orang-orang yang berilmu dari kalangan Yahudi. Alladzina aqarru bi bi'tsatin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bi lisanihim wa lam ya'malu bi syara'ihi. Iblis, apakah tahu atau tidak tahu tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi? Mengikrarkan atau tidak mengikrarkan bahwa ini rasul? Mengikrarkan. Iblis tahu dan bahkan yakin kalau ini utusan Allah, ini Rasul. Tapi apakah dia Muslim? Dengan dia tahu tentang Allah pencipta langit dan bumi, dan mengetahui pula dengan yakin bahwa itu utusan Allah, tetap tidak Muslim. Kenapa? Karena tidak mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Rasulnya. Tidak mau mengikuti syariat, justru menentang syariat. Kalau untuk ma'rifatullah secara zahir, iblis lebih dari kalian. Karena iblis di hadapan Allah langsung. Kenal Allah, tahu sendiri. Tapi kafirnya karena apa? Menentang perintah. Allah katakan usjudu li Adam, sujudlah pada Adam. Iblis menolak. Ana khairun min, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan olehmu dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Menolak dan sombong, maka jadilah dia kafir. Radhi ikhwan fillah a'azakumullah, iblis kufurnya karena apa? Bukan karena tidak kenal Allah, bukan karena tidak yakin, bukan karena tidak tahu. Kufurnya adalah karena menentang perintah. Maka barang siapa yang menentang perintah Allah, juhud, maka dia jatuh ke dalam kekafiran. Demikian pula ulama ul Yahud, tokoh-tokoh orang berilmu dari kalangan Yahudi, tahu atau tidak tahu tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW? Tahu, bahkan yakin. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka kenal Nabi yang akan datang seperti mengenali anaknya sendiri. Dia tahu bagaimana ciri-cirinya, bagaimana sifat-sifatnya, bagaimana namanya, tahu dilahirkan dari mana, dari siapa turunan siapa, tahu semuanya. Lebih kenal tentang Nabi yang akan datang daripada anaknya sendiri yang dia tidak yakin itu anak dia atau anak tetangga. Iya, Karena mereka dalam keadaan jatuh ke dalam berbagai macam perzinahan ya, yang mereka lakukan. Sehingga istrinya melahirkan anak dia atau anak tetangganya dia tidak yakin. Tetapi Rasulullah SAW, Nabi yang akan datang, mereka tahu sendiri. Mereka yakin. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berbagai macam permisalan-permisalan berita-berita tentang akhirat, berita-berita tentang neraka, 'alaiha 19, dijaga oleh 19 orang. Untuk apa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 19 orang? Di antaranya 19 malaikat maksud saya. 19 malaikat. Untuk apa disebutkan jumlah ini? Di antaranya liyastaiqinal ladina utul kitaba wa yazdadal ladina amanu imana, agar orang-orang utul kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani yakin bahwa ini dari Allah. Kenapa demikian? Karena mereka tahu Rasulullah SAW orang yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis. Rasulullah SAW tidak pernah belajar di luar negeri, enggak pernah belajar di luar kota Mekah, dan enggak pernah belajar dari Yahudi, enggak pernah belajar dari Nasrani. Tapi berita-berita yang dibacakan dalam ayat-ayatnya semua persis seperti apa yang pernah diturunkan, yang pernah dikhabarkan di dalam kitab Taurat dan dalam kitab Injil. Maka mereka melihat ini pasti dari Allah. Dari mana dia tahu 19 itu? Ikhwan fillah a'azzakumullah, maka Yahudi mereka dalam hati kecilnya yakin bahwa ini betul-betul Rasul. Ahlul kitab, tokoh-tokoh ulamanya tahu betul bahwa ini yang namanya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang ada di Mekah itu betul-betul Rasul, betul-betul utusan Allah. Mereka tahu betul, mereka yakin. Tetapi ketika mereka, anak buahnya, datang kepada tokoh-tokohnya, kepada pendeta-pendetanya, bertanya apakah betul dia Nabi, mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitab Taurat mereka di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Kalimat ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu, menunjukkan kalau mereka tahu. Mereka ngerti, mereka yakin kalau dia adalah Rasul, betul-betul utusan Allah, Nabiun Mursal. Tetapi disembunyikan, kitab Tauratnya ditutup, dilemparkan di belakang punggungnya, dan mengatakan, saya tidak tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, tayyib, sekarang kembali kepada pembahasan kita. Pengetahuan tokoh-tokoh Yahudi dan pendetanya, keyakinan mereka kalau Nabi Muhammad adalah betul-betul utusan Allah, apakah menjadikan mereka muslimin? Tidak. Kenapa? Apa yang ditentang? Yang ditentang oleh mereka adalah mereka tidak mau mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak mau. Hati kecilnya yakin, ini Nabi. Kalau gitu taati, tidak. Saya tidak mau. Apa kata orang nanti? Ikhwan ibn a'azakumullah, maka ketika menentang syariat, menentang perintah-perintah Allah dan Rasulnya, menentang faridah-faridah, kewajiban-kewajiban, apalagi rukun-rukun Islam, maka dia kafir. Karena itulah mereka kafir, ulama'ul Yahud. Alladzina aqarru bi bi'atsati Nabi sallallahu alaihi wasallam bilisanihim wa lam ya'malu bi syara'ihi. Dia mengikrarkan dalam hati mereka, meyakini bahwa beliau betul-betul utusan Allah. Tetapi mereka tidak mau mengamalkan dengan syariat-syariatnya. Wa qad istadalla Ahmad wa Ishaq. Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuya telah berdalil tentang kafirnya orang yang meninggalkan salat dengan kufurnya iblis bitarkis sujudi li Adam. Jadi beliau-beliau, Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuya rahimahumullah, mereka berdalil dengan kejadian iblis. Mereka dengan itu berdalil kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja menentang, saya tidak mau sholat. Kafir murtad keluar dari Islam. Apa dalil mereka? Dalil mereka lihat iblis. Hebat sekali tauhidnya. Iblis kenal betul tentang Allah dan sifat-sifatnya. Iman betul, yakin betul terhadap Allah dan sifat-sifatnya dan keesaannya. Tapi toh Iblis justru dikatakan oleh Allah minal kafirin. Kenapa dikatakan minal kafirin? Karena Allah SWT menyatakan pula, fafasaqa an amri rabbih. Dia keluar dari perintah Rabbnya. Juhud. Menentang perintah Allah. Allah katakan sujudlah pada Adam. Dia mengatakan tidak, saya tidak mau. Maka siapa yang diperintahkan, salatlah. Tidak, saya tidak mau. Maka dia kafir. Allah perintahkan kepada manusia yang mengaku muslimin khususnya. Dan kepada manusia seluruhnya untuk masuk Islam. Allah perintahkan mereka kaum muslimin, salatlah. Maka tidak pantas untuk mengatakan saya tidak mau. Demikian pula puasa. Allah perintahkan kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kalau ada yang mengatakan saya tidak mau. Mau apa? Kafir. Murtad, keluar dari Islam. Demikian pula ketika Allah mengatakan aqimus salah wa atuz zakah. Dirikanlah salat. Keluarkanlah zakat. Apakah pantas kita menentang dengan juhud menyatakan saya tidak mau. Kepada Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya dengan iblis? Iblis disuruh sujud, kita juga disuruh sujud. Kita disuruh sujud untuk beribadah kepada Allah, iblis disuruh sujud untuk menghormati Adam, bukan peribadatan tapi penghormatan. Ikhwan fillah na'azakumullah, tinggi mana nilainya? Tentunya ibadah salat lebih tinggi karena diajukan kepada Allah. Ibadah. Iblis menentang penghormatannya kepada Adam. Kufur dia. Bagaimana dengan orang-orang yang menentang sujud pada Allah, menentang ibadah salat, menentang tidak mau melaksanakan perintah Allah untuk salat. Inilah yang dijadikan dalil oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq ibn Rahuwayah. Bahwasanya orang-orang yang meninggalkan salat adalah kafir. Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan tarkus sujudi lillahi a'zam, meninggalkan sujud kepada Allah lebih besar. Artinya lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh iblis. Iblis meninggalkan sujud pada Adam yang merupakan penghormatan. Tetapi orang-orang ini meninggalkan sujud kepada Allah yang merupakan ibadah. Ayyuhuma a'zam, mana yang lebih besar? Mana yang lebih tinggi? Dijawab oleh para ulama, wa tarkus sujudi lillahi a'zam, sujud kepada Allah lebih agung, lebih tinggi. Maka meninggalkannya lebih besar, menentangnya lebih kurang ajar lagi. Ikhwan fillah na'azakumullah, disebutkan dalam sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, idza qara ibnu adam as-sajdah wa sajada tazala asy-syaitan yabki. Jika seorang anak Adam membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, wa tazala asy-syaitan yabki, maka syaitan akan menyendiri, menjauh, menyendiri dan menangis dia. Yaqul ya waili umira ibnu adam bisujudi fasajad falahul jannah, wa umirtu bisujudi fa abaitu falinnar faliya annar. Iblis ketika melihat anak Adam membaca ayat sajdah dan sujud, iblis menangis. Menangis sejadi-jadinya, kemudian dia mengatakan, celaka aku, celaka aku. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, dia sujud. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, aku menolaknya. Maka aku adalah masuk neraka atau hakku adalah neraka. Anak Adam diperintahkan untuk sujud, maka dia sujud, dia mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud, aku menolak. Maka aku mendapatkan nar, mendapatkan neraka. Demikian dalam sahih Muslim disebutkan. Ikhwan fillah na'azakumullah, walaupun perintahnya sama-sama sujud, tapi sudah dikatakan tadi, berbeda nilainya. Justru sujud kepada Allah lebih agung, lebih a'zam. Sujud kepada Adam itu penghormatan, tetapi dia tetap kufur karena yang merintahkannya adalah Allah, maka pada hakikatnya menentang Allah, bukan menentang Adam, tapi menentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah, kufrul juhud asal muasalnya adalah apa yang dilakukan oleh iblis la'anatullah alaih. Itulah kufur juhud. Maka setiap orang yang juhud menentang terang-terangan perintah Allah, menentang Allah dan menantang Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah dengan mengatakan saya tidak mau perintah Allah dan walaupun Allah perintahkan saya tidak mau, maka dia kafir. Tidak dilakukan lagi kekafirannya karena sama persis dengan apa yang dilakukan oleh iblis la'anatullah alaih. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.